الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, kita bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini yang penuh dengan barakah dan rahmah, berkumpul dalam rangka kita memuliakan dinul Islam, dalam rangka kita memuliakan Al-Quran, dalam rangka pula memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam rangka pula untuk kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian diharapkan dengan adanya ridha Allah kita mendapatkan bimbingan-bimbingan dan hidayahnya, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengantarkan kita kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, Al-Islam adalah dinur rahmah. Al-Islam adalah din atau agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia melalui nabinya, melalui rasulnya, adalah din atau agama yang penuh dengan rahmah. Atas dasar itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabinya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rahmah, kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta ini. Atas dasar itu pula Allah subhanahu wa ta'ala ketika meletakkan surat pertama di dalam Al-Quran, surat yang dikenal dengan surat pembukaan bagi Al-Quran atau dikenal dengan Fatihatul Kitab, atau diberi nama pula Ummul Quran, induk atau ibunya Al-Quran. Di dalam ayat ini Allah memulai kitab sucinya dengan pujian kesempurnaan hanya milik Allah satu-satunya dengan mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala bentuk pujian kesempurnaan hanya milik Allah satu-satunya. Setelah pujian ini Allah memulai dengan menyebutkan dua nama dari 99 namanya yang diwajibkan kepada hamba-hambanya untuk mengenalnya di muka bumi ini. Dan dipilih dari sekian namanya itu dua nama yang menunjukkan dan mengandung sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dua nama itu adalah nama Ar-Rahman yang pertama, kemudian nama Ar-Rahim. Kedua nama ini menunjukkan atau mengandung adanya sifatur rahmah, sifat ar-rahmah, kasih sayang yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah memilih nama-namanya yang lainnya seperti Al-Aziz yang maha perkasa. Tidak pula Allah memulai dengan namanya Al-Qawi yang maha kuat. Tidak Allah menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Azizul Qawi. Segala puji, kesepujian, kesempurnaan hanya milik Allah yang maha perkasa dan maha kuat. Tidak dengan itu Allah menyatakan. Tetapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki sifat rahmah. Dan ayat ini yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah juga sebagai pembuka dan sekaligus sebagai dalil, rambu dan isyarat bahwa syariat yang Allah turunkan pun, aturan-aturan yang Allah turunkan pun, perintah-perintah dan larangan-larangan baik yang tertera di dalam Al-Quran secara lafaz maupun dijabarkan dan dirinci oleh nabinya, rasulnya, kepercayaannya di dalam sunnah-sunnah beliau, semuanya itu kembalinya kepada sifatur rahmah, kepada sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Para hadirin yang saya muliakan, inilah Islam. Yang kemudian sebagai bentuk rahmat Allah pula diutusnya Nabi, diutusnya Rasul, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan azizun alaihi ma'anittum tentang Rasul ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum, telah datang kepada kalian sebagai utusan dari Allah seorang Rasul. Apa ciri-ciri Rasul ini? Azizun alaihi, terasa berat kepadanya apa-apa yang kalian juga rasa berat. Coba Al-Quran dibuka dengan sifatul rahmah, bahkan kalimat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim dijadikan sebagai pembuka setiap surat di dalam Al-Quran. Luar biasa. Ini untuk mengingatkan kepada seluruh alam semesta tentang Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, pemiliknya dan pengaturnya memiliki sifatul rahmah. Syariatnya pun syariatul rahmah. Nabinya pun dinyatakan azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya apa-apa yang kalian rasa berat. Dan kemudian Allah menyatakan bil mu'minina raufur rahim, Rasul ini terhadap kaum mukminin rauf, sayang, kasih, sehingga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini kecuali telah disampaikan segala yang baik kepada umatnya dan telah mengingatkan umatnya dari segala yang jelek dan membahayakan mereka karena kasih sayangnya Rasul. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, "Ma min nabiyyin arsalahu Allah illa waqad 'allamahu 'allama ummatahu asyal khairal ladzi ya'lamuh." Waqad hadzara ummatahu minasyarri alladhi ya'lamuh. Tidaklah seorang nabi yang Allah utus ya, kecuali dia telah mengingatkan segala kebaikan apa yang dia tahui, telah dia sampaikan kepada umatnya bahwa ini baik, mengantarkan kalian kepada kesejahteraan, mengantarkan kalian kepada ketentraman di dunia sebelum ketentraman di akhirat. Begitu pula ini adalah syar, diingatkan oleh para rasul bahwa ini adalah bahaya, ini akan mengantarkan kalian kepada kecemasan, akan mengantarkan kalian kepada ketakutan di dunia sebelum ketakutan di akhirat. Para hadirin yang saya muliakan, di antara bentuk rahmatnya Islam, di samping diturunkannya Al-Quran dan diutusnya kepada umat ini seorang Nabi, seorang Rasul yang azizun alaihi ma'anittum, seorang Rasul yang bil mu'minina ra'ufur rahim. Juga di dalam syariat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya menyatakan sebagai bentuk rahmatnya, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabi, Abu Tamim Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, din ini, agama ini sebenarnya agama yang didirikan atas nasihat. Petuah-petuah diulangi sebanyak 3 kali oleh Rasul. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Diulangnya 3 kali menunjukkan bahwa perkara ini penting untuk diketahui, bahwa din ini didirikan dan didasarkan atas teguran-teguran dan nasihat-nasihat, bukan tindakan-tindakan yang tidak mengandung unsur nasihat, bukan tindakan-tindakan yang membuat pihak lain ketakutan. Tetapi din ini dimulai dan didasari oleh nasihat-nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, liman?" Untuk siapa dan bagaimana nasihat ini? Dijawab oleh Rasulullah, "Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim." Nasihat itu adalah pertama yang dilakukan dan disampaikan karena Allah. Nasihat disampaikan bukan karena sesuatu duniawi, bukan untuk kepentingan duniawi, tetapi lillah, karena Allah, dalam rangka menggapai rahmat dan ridha Allah. Ini pertama ciri-cirinya. Yang kedua ciri-cirinya, wali kitabihi, bahwa nasihat itu disampaikan bersumber dari kitab Allah, Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada nabinya. Ciri kedua, bahwa nasihat itu bersumber dari Al-Quran, wali rasulihi, dan bersumber pula dari Rasulnya. Sudah 3 ciri bagi nasihat. Ciri-ciri yang kemudian boleh dinamakan itu adalah sebuah nasihat bersumber dari sebuah hati yang ikhlas karena Allah, diambil referensinya dari Al-Quran dan dari bimbingan Rasulnya, tidak dari ra'yu dan pendapat mayoritas, tidak, kembalinya kepada al-haq yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kemudian Al-Quran, nasihat ini, ciri yang berikutnya atau ciri yang keempat adalah wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat ini disampaikan kepada para pimpinan-pimpinan kaum muslimin, dan juga nasihat itu disampaikan kepada keumuman awam kaum muslimin secara menyeluruh. 5 kriteria nasihat yang mau tidak mau kita harus lalui. Terutama tingkatan pertama atau kriteria pertama, kedua dan ketiga. Para hadirin yang saya muliakan, dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Atas dasar itu, melalui kajian singkat pada sore hari ini, melalui majlis yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dan mendatangkan rahmat bagi kita seluruhnya, bahwa majlis ini semuanya dalam rangka menjalankan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita dengarkan bersama, dalam rangka nasihat, kita berharap Allah membantu kita untuk mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya kita berharap bahwa nasihat ini bersumber dari Al-Quran, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdasarkan pula dari bimbingan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, sebagai baik-baik, sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan dalam semua perkara, dari perkara-perkara din ini. Kemudian diberi kita taufik dan petunjuk untuk menyampaikan nasihat itu kepada seluruh kaum muslimin, siapapun dia. Dinul Islam adalah din yang didasarkan kepada tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling memberikan, beri wasiat kepada al-haq, mengajak kepada al-haq, mengajak untuk meninggalkan yang batil, mengajak manusia untuk kembali kepada al-haq, meninggalkan yang batil, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mencegah manusia untuk melanggar Allah dan Rasulnya, dan tawasaw bis sabr, wasiat untuk bersabar, sabar di dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, sabar di dalam menerima musibah, sabar di dalam menerima cobaan, saling memberi wasiat. Ini dinul Islam. Melalui majelis yang mulia ini pula, para hadirin yang saya muliakan, kita ingin mencoba untuk memberikan sebuah solusi, jalan keluar atau makhraj, yang sebenarnya makhraj atau jalan keluar atau solusi itu semuanya sudah tertera dengan lengkap di dalam Al-Quran, telah tertera pula dengan lengkap di dalam bimbingan-bimbingan Rasulnya, di dalam sunnah-sunnah Rasul. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa, siapa saja dia, kalimat barang siapa ini mencakup siapa saja dia, berposisi di mana saja dia, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti kata Allah, faqad faza fawzan azima, akan berhasil dan lolos dengan keberhasilan yang besar. Syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya, tinggalkan segala ketentuan-ketentuan selain apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, selamat kita. Tinggalkan ro'yu kita, tinggalkan istihsan, karena semua itu bisa diatur oleh kepentingan. Tetapi ketika kembalinya kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'tihil batil, sama sekali Al-Quran dan apa yang telah dirinci dan dijabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak ada sedikit pun kebatilan padanya. Selamat dari berbagai macam hawa nafsu, selamat dari berbagai macam kepentingan, selamat dari berbagai macam ambisi. Semuanya itu kembalinya kepada rahmatan lil alamin. Semuanya itu kembalinya adalah ar-Rahman ar-Rahim. Semua itu kembalinya kepada sifat Rasul, azizun alaihi ma'anittum bil mu'minina raufur rahim. Itu kembalinya. Barang siapa yang menjalani dan menitih ini, dijamin oleh Allah akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Siapapun dia, pribadikah, keluargakah, masyarakatkah, negarakah, selama kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, dijamin oleh Allah dia akan selamat di dunia dan selamat nanti di hadapan Allah di padang mahsyar, di mana masing-masing pribadi akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia amalkan secara zahir maupun secara batin. Para hadirin yang saya muliakan, sangatlah wajib bagi kita melihat kondisi kaum muslimin di negeri ini, melihat kondisi negeri kita yang semakin hari semakin terpuruk. Kalau ada orang berbicara tentang negeri kita, biasanya image yang timbul atau yang terbetik di benak kita selalu kita melihatnya ke atas. Orang-orang yang duduknya di atas-atas itu, banyak dari kita lupa ketika disebutkan kondisi kaum muslimin dan kondisi negeri ini untuk menengok pintu terdekatnya, diri pribadinya, keluarga, tetangganya. Para hadirin yang saya muliakan, sekarang kita sedang menghadapi kondisi yang semakin hari semakin terburuk. Kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang semakin hari semakin dahsyat. Kembali lagi saya ingatkan, kalau berbicara kemungkaran jangan melihat ke atas saja. Lihat dulu kepada yang di bawah. Karena yang di atas itu tidaklah datang kecuali dari bawah. Tidaklah yang besar itu muncul kecuali dahulu dia kecil. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan saatnya kita sekarang saling melemparkan tuduhan dan kesalahan. Saatnya sekarang memulai dari pribadi-pribadi untuk menilai sekarang, apakah sudah benar Al-Quran ini sudah saya pelajari? Apakah sudah benar Al-Quran yang mulia ini sudah saya amalkan pada pribadi saya? Tengok anak, tengok istri, tengok orang tua, tengok sebelah kanan, kiri, sudah atau belum? Kalau jawabannya belum, ayo cepat. Para hadirin yang saya muliakan, kondisi yang semakin hari semakin terpuruk ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana solusi dan jalan keluarnya? Enggak perlu repot-repot. Allah dan Rasulnya telah menyebutkan secara lengkap. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilal rasul wa ula ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi wa rahmatih lattaba'tum asyaitana illa qalila. Kalau datang kepada mereka, Allah sedang menceritakan tentang kondisi kaum yang gagal, kaum yang semakin hari semakin terpuruk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau datang kepada mereka informasi, berita, baik berita tersebut berkaitan dengan berita-berita yang menyenangkan mereka dengan bisa mendatangkan harapan-harapan datangnya kesejahteraan dan ketenteraman, atau berita-berita yang mencemaskan mereka, membuat mereka takut, khawatir, adza'ubih, mereka segera menangkap berita tersebut, menanggapinya, kemudian menyikapinya dan menyebarkannya. Dari mana mereka menanggapi dan menyebarkan itu? Dari ra'yu, mendengar berita. Siapa pemberita? Tidak tahu. Kredibilitas dan biografi si pemberita ini siapa? Tidak tahu. Informasi terus masuk, bahkan dia cari informasi itu untuk kemudian dia bersikap, berkata, menentukan, menghukumi. Allah menyatakan walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan perkara atau kasus yang sedang mereka alami ini untuk mendapatkan keputusan dan jalan keluarnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ulama serta pemimpin-pemimpin mereka, niscaya akan datang orang-orang yang akan memberikan keputusan-keputusan yang tepat, yang bisa memberikan jalan keluar. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian telah mengikuti syaitan. Para hadirin yang saya muliakan, Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa langkah awal di dalam kita mendapatkan solusi dan jalan keluar adalah mengembalikan perkara kita ini, kondisi kita ini, apa yang sedang kita hadapi, kepada ahlinya, kepada yang bisa menjawab dan beristimbat serta berijtihad. Siapa itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau mau dikembalikan kepada Rasul, Rasul sudah meninggal dunia. Sekarang sudah tidak ada di hadapan kita. Lalu bagaimana kita mendapatkan jawaban-jawaban itu? Bagaimana kita bisa mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara beliau telah meninggal dunia? Allah menyatakan, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikra, yakni Al-Qur'an. Dan kami, kata Allah, yang menjamin untuk menjaga Al-Quran. Dijaganya Al-Quran oleh Allah bukan hanya lafad-lafadnya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tetapi dijaga oleh Allah termasuk makna-makna dan penjelasannya, yang untuk itu Al-Quran diturunkan. Siapa penjelasnya? Siapa penjabar daripada Al-Quran? Tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjabar, penjelas Al-Quran secara langsung, baik melalui lisan beliau, penjelasan ayat demi ayat, ataupun melalui perbuatan atau praktek langsung di lapangan. Turun ayat, Rasulullah mempraktekannya, dilihat oleh murid-muridnya langsung, para sahabat Rasul. Turun ayat, ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya diketahui oleh sahabat Rasul. Pelajaran kuliah demi kuliah selama 23 tahun dididik oleh Nabi, seorang Rasul yang memiliki ciri-ciri azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya apa-apa yang kalian rasakan berat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan Rasul ini pula ciri-cirinya sayang kepada kaum mu'minin, dijelaskan oleh Rasul. Bagaimana kembalinya? Kembalinya adalah dengan kita duduk bersimpuh di masjid-masjid Allah, mendengarkan warisan Rasul yang diwariskan kepada para ulama. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, innal anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirhama walakin yuwarithuna al-ilma wal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan dalam ayatnya yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kepada perintah-perintah Allah, kepada syariat Allah, dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para ulama dan pimpinan-pimpinan kalian. Ulil amri dijelaskan oleh mufassirin bahwa maknanya al-ulama dan para pimpinan kaum muslimin. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian itu sedang berselisih, berselisih pandang di dalam menentukan suatu perkara, baik perkara itu berkaitan dengan akidah, baik perkara itu berkaitan dengan ibadah, ataupun perkara itu berkaitan dengan perkara muamalah, baik perkara itu berkaitan antara satu orang atau dua orang, atau perkara itu berkaitan dengan rumah tangga, atau perkara itu berkaitan dengan masyarakat, bagaimana besar dan kecilnya atau skup daripada masyarakat tersebut, kembalikan, kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan jawabannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah menyatakan di Al-Quran begini, jalani. Kalau Rasul sudah menyatakan begini, ikuti. Kemudian Allah nyatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian telah beriman atau kalian ini benar-benar beriman kepada Allah, yakin kepada Allah dan yakin serta beriman kepada hari akhir. Syaratnya adalah syarat daripada keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dan kepada hari akhir, kembalikan setiap permasalahan yang kita permasalahkan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kondisi kita yang tadi saya katakan pada akhir-akhir ini, kondisi kaum muslimin di negeri kita ini, gak usah terlalu bicara yang di luar, tunggu dulu kita dulu, pribadi-pribadi kita, rumah tangga kita dan negeri kita, negeri yang kita sayangin ini, yang telah diperjuangkan dahulu oleh para orang tua kita. Bukan saatnya kita saling menuduh sekarang, bukan.